Baik, kami dapatkan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikit Tawwab Al-Azizil Wahhab. Salatuhu wa salamuhu alal mab'uthi bil ayatil bayyinat wa bil kitab Habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wa kul man tabi'a hudahu waqtafa atharahu ila yaumil hisab ja'alana Allah minhum ajma'in amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Akhi Agas yang mengundang saya untuk memberikan di sini oleh-oleh dari perjalanan menuntut ilmu selama mungkin lebih dari 10 tahun. Sebenarnya saya baru tiba dari Jeddah kemarin, jadi lelahnya itu masih belum hilang sampai sekarang. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat dan jalan yang lancar pada hari ini. Akhirnya sampai juga di sini tadi pukul 12.30 dari sini. Materi yang akan saya sampaikan pada petang hari ini, kalau di Malaysia petang sekarang ini, kalau Indonesia bilang siang, adalah tentang orientalisme. Saya kira mungkin sebagian atau seluruhnya sudah dapat. Saya ada mengirimkan PDF dari slide-nya. Belum ditampilkan, sudah. Jadi yang akan kita bahas adalah apa, siapa, dan bagaimana. Orientalisme itu apa, kemudian siapa saja tokohnya, dan bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian metodologi yang mereka pakai, dan dampaknya bagaimana di dunia Islam khususnya. Yang pertama tentang apa itu orientalisme. Di sini saya kutipkan definisi dari Edward Said menulis buku yang terkenal. Edward Said ini sudah meninggal. Beliau ini profesor di Columbia University di New York. Dan bukunya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sejak pertengahan tahun 80-an gitu. Buku ini membuat heboh. Dalam buku ini dia mengatakan, Orientalism is a manner of regularize or orientalize writing, vision, and study by the West, dominated by imperatives, perspectives, and ideological biases ostensibly suited to the Orient. Di sini kata kuncinya yang pertama adalah writing, yang kedua vision, yang ketiga study. Jadi orientalisme yang kita maksud itu adalah karya tulis, literatur. Yang kedua itu adalah cara pandang, vision. Cara pandang ini berarti paradigma. Terus yang ketiga itu adalah kegiatan penelitian, pengkajian. Maka dengan kata lain, tentu saja yang disebut dengan sarjana orientalis adalah orang-orang yang menulis, mempelajari, meneliti, membicarakan the Orient. Orient ini artinya timur. Tentu saja ini juga menjadi kata kunci. Kenapa timur? Wilayah timur. Kalau kita berada di Jakarta, timur itu tentu saja Jogja, Semarang itu di timur, Surabaya itu timur, Bali itu timur. Tapi ini istilah ini dipakai pertama kali tentu saja oleh orang Barat, Marco Polo sebenarnya itu yang diantara yang mempopulerkan istilah timur untuk negeri-negeri di sebelah timur Eropa. Jadi mereka menyebut Turki, Persia, dan seterusnya sampai ke India, Cina, itu timur. Nah, kita kan berada di wilayah sebenarnya bukan timur persis, makanya disebut Tenggara, ya, Tenggara, tapi sebelah timur bagian bawah, agak ke selatan. Ini konsep timur ini sebenarnya konsep geopolitik, it's a geopolitical term, karena konsep ini dipakai untuk kemudian memilah teritori wilayah dunia itu menjadi wilayah penguasa dan wilayah yang dikuasai. Nah, jadi timur itu adalah wilayah-wilayah yang harus dieksplorasi, harus diketahui, harus dipelajari, dan harus dikuasai. Ini yang kita temukan, yang kita pahami dari definisi Edward Said ini, dominated, ya, yang dikuasai. Ini yang dipenuhi dengan, nah, sekarang ada ciri-ciri khas orientalis menurut Edward Said. Yang pertama itu dia ada imperatif, ada dorongan-dorongan, ada motivasi khusus. Jadi memandang, mengkaji, dan menulis tentang dunia timur itu dengan tujuan-tujuan khusus. Bukan cuma ada tujuan khusus, tapi juga dengan perspektif, dengan cara pandang yang khas juga. Dan kata dia dengan kecenderungan ideologi, artinya tidak objektif. Maksudnya tidak objektif, tidak sepenuhnya apa adanya, tapi sebenarnya memang tidak ada ilmu yang objektif itu. Maksudnya yang objektif 100% itu tidak ada. Nah, sekarang pengetahuan yang diwarnai oleh ideologi itu ideologi yang benar atau ideologi yang tidak benar, ideologi yang menguntungkan atau ideologi yang merugikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Edward Said mengatakan, It is a style of thought based on an ontological and epistemological distinction between the Orient and the Occident. Orientalisme ini adalah cara berpikir yang sebenarnya didasari pada pembedaan secara ontologis maupun epistemologis antara Barat dan Timur. Apa maksudnya secara ontologis dan epistemologis? Jadi bahwa Barat dan Timur itu tidak hanya wujudnya berbeda, tetapi juga sistem pengetahuannya itu juga berbeda. Maka kalau Anda baca bukunya Michel Foucault, ini orang orang Prancis sudah mati di buku Archaeology du Savoir. Dia misalnya menceritakan itu di pembukaannya, itu awalnya itu. Jadi dia baca pada zaman dulu, zaman kolonial dulu, ketika Prancis punya jajahan yang sangat luas. Itu kan mereka mengutus tidak hanya jenderal-jenderal armada laut ke berbagai wilayah, tetapi juga mereka mengutus para ilmuannya untuk mempelajari bahasa-bahasa, kebudayaan, dan cara berpikir masyarakat bangsa-bangsa timur. Kemudian hasilnya itu mereka tulis. Nah, salah satu tulisannya itu misalnya katanya mereka ini orientalis Prancis, sarjana Prancis, membuat ensiklopedia science, ensiklopedia biologi. Di situ katanya klasifikasi hewan, kalau nggak salah itu klasifikasi hewan menurut orang Cina. Dan dituturkan oleh sarjana Prancis ini, Foucault, dia bilang, waktu pertama saya baca, saya rasa ini lucu, ini kok seperti anak-anak. Tapi kemudian saya jadi berpikir, tidak mungkin bangsa yang besar seperti Cina, yang punya peradaban ribuan tahun, itu mereka tidak rasional. Berarti klasifikasi spesies menurut mereka, nah ini rasional. Tapi kenapa kalau ini rasional, kenapa kita orang Barat gitu ya, kita tertawa melihat ini, klasifikasi ini? Berarti dia bilang standar rasionalitas orang Cina itu beda dengan standar rasionalitas kita, standar rasionalitas orang Eropa. Lalu dia bilang berarti rasionalitas yang universal itu, yang objektif itu, ada atau tidak? Jadi dia kemudian mulai di situ berpikir. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya yang mendorong Edward Said untuk mengkritik Barat itu, untuk mengkritik kesarjanaan Barat tentang dunia Timur, tentang bangsa-bangsa Timur, agama-agama Timur, yang disebut sebagai Orientalis. Asli menurut Edward Said, Orientalisme ini dihiasi dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaan dan superioritas, rasa unggul, merasa hebat gitu. Artinya di sini ketika mengkaji itu, objek kajian itu dianggap sebagai lebih rendah dan lebih lemah dibanding mereka yang mengkaji. Ya misalnya begini, kalau Anda mengkaji misalnya kodok, kan Anda anggap kodok itu lebih lemah dari Anda dan lebih bodoh dari Anda sebagai pengkaji. Nah, sehingga Anda bisa melakukan apa saja terhadap kodok itu. Itu makanya dijadikan objek kajian. Jadi sesuatu yang dijadikan objek kajian itu lebih sering diposisikan secara sadar maupun tidak sadar sebagai lebih rendah dan tidak berdaya gitu, tidak berdaya untuk melawan si peneliti, sang pengkaji. Ya, sekarang kita ada slide yang berikutnya sesudah ini. Ya, sesudahnya lagi. Ya, ini. Sesudahnya. The Orientalists are concerned not only with the great living civilizations, those of Islam, India, and China, but also with ancient civilizations no longer existing, such as Egyptian and Mesopotamian. Para sarjana ketimuran yang disebut Orientalis itu, mereka tidak hanya mempelajari peradaban yang masih ada saat ini, peradaban Islam, peradaban Cina, peradaban India, tapi juga mereka mempelajari peradaban-peradaban kuno yang sudah punah. Lalu apa sebenarnya motivasinya? Di antara slogan yang terkenal semboyan mereka, para sarjana Orientalis pada abad ke 17-18, itu adalah Ex Oriente Lux. Jadi Lux itu cahaya. Kalau di Indonesia Lux itu sabun, ya, merek sabun. Itu cahaya atau sinar, itu Lux. Kalau orang Inggris sekarang nyebutnya bukan lagi Lux, jadi Lux. Padahal yang sebutan aslinya dalam bahasa Latin orang Romawi kuno nyebutnya Lux, itu cahaya. Ex itu dari, Oriente itu timur. Jadi cahaya berasal dari timur. Cahaya ini menjadi ungkapan figuratif, ungkapan simbolis untuk ilmu dan pencerahan. Jadi mereka anggap barat itu gelap. Kenapa? Karena katanya matahari itu kan terbenam di barat, dan matahari itu terbit dari timur, maka cahaya itu muncul dari timur. Jadi kata dia, kalau kita ingin mencari pencerahan, maka kita harus belajar dari bangsa-bangsa timur, dari peradaban timur. Itu sebabnya kenapa banyak orang barat, bukan orang barat, artinya orang Eropa yang sibuk cari makan aja, bukan, tapi orang Eropa yang sudah tidak memikirkan makan apa besok. Orang-orang yang kebutuhan biologisnya, kebutuhan sosiologisnya sudah terpenuhi. Kalau dalam skalanya Abraham Maslow, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan intelektual, kebutuhan kognitif, kebutuhan untuk tahu. Dan kebutuhan yang paling tinggi ini, inilah yang kemudian mendorong mereka untuk pergi ke India, pergi ke Cina, pergi ke Arabia. Untuk apa? Untuk mencari secercah cahaya. Cahaya apa? Cahaya dalam akal, cahaya dalam jiwa. Karena mereka rasa gelap. Jadi wallahu alam, apakah pernah ada Rasul diutus oleh Allah ke Skandinavia? Tapi kalau melihat misalnya sejarahnya, manusia itu sebenarnya bangsa-bangsa manusia itu tidak dari utara kemudian turun ke selatan, tapi sebaliknya dari selatan kemudian ke, atau dari tengah. Karena kebanyakan kalau sekarang ini kan paleontologis percaya dari Afrika, kemudian mereka merambah ke utara. Dan karena perubahan iklim yang berlangsung selama ribuan tahun itu berdampak pada perubahan tekstur kulit, kemudian rambut jadi pirang, mata karena sangat dingin kan. Kalau nggak percaya, Anda coba tidur dalam kulkas selama berapa jam gitu, itu kulitnya akan berubah. Tapi keluarkan dulu isinya, ya. Jangan orang yang tinggal di daerah dingin itu lebih awet muda. Jadi umurnya sudah 60 tapi kelihatan seperti masih 40. Itu kenapa tadi mereka mencari cahaya itu di timur. Dan sejak tahun 1873 para orientalis ini secara reguler, secara rutin, secara berkala mereka mengadakan pertemuan. Untuk apa? Jadi untuk berbagi hasil penelitian mereka. Jadi misalnya Anda bayangkan misalnya kalau Anda misalnya mengadakan penelitian lapangan. Satu pergi ke misalnya ke daerah Banten, satu lagi pergi ke misalnya daerah Kalimantan, satu pergi nanti secara reguler itu mereka mengadakan pertemuan. Jadi ahli-ahli India, ahli-ahli tentang Cina, ahli-ahli tentang kebudayaan dan peradaban Afrika, mereka akan bertemu di Paris. Tapi kemudian dirotasi, digilir tempatnya di Paris, di Budapest, di Berlin, di London, dan ini didokumentasikan. Terus ya, akhi bisa tolong diberikan slide. Ya, ini Kongres Orientalis yang pertama. Ke slide berikutnya. Nah, dari orientalisme inilah kemudian kita masuk ke Islamic Studies. Jadi orang-orang Barat itu mulai mempelajari Islam sebenarnya sudah lama, tetapi sejak zaman ekspansi Eropa, zaman kolonial, paradigma yang dominan adalah paradigma kesarjanaan orientalis. Nah, tadi yang memandang kemudian Islam itu sebagai objek, dan orang Islam, masyarakat Muslim itu sebagai objek yang dipelajari untuk dikuasai. Anda mungkin bertanya, kenapa dipelajari untuk dikuasai? Ada tidak orang mempelajari sesuatu atau sesiapa, mempelajari seseorang bukan untuk dikuasai? Ada, misalnya mempelajari untuk mengagumi atau mempelajari untuk menghargai. Jadi kan sebenarnya begini, kalau mempelajari itu kan artinya mencari tahu, mencari tahu karena belum tahu atau karena tidak tahu. Nah, tapi tujuannya apa? Ingin tahu supaya apa? Jadi kalau orang-orang Perancis misalnya mempelajari kebudayaan India, mempelajari tradisi keagamaan India, itu tujuannya untuk apa? Kan mempelajari itu untuk tahu, ya. Kalau sudah tahu, supaya apa? Apakah tahu supaya tahu saja, atau tahu tapi dengan tujuan lain? Nah, ini orientalisme yang kemudian berwujud Islamic Studies. Jadi kemudian dikenal sebagai ini di kalau di Perancis, ke slide berikutnya, yaitu Islamologie. Kalau di Jerman Islam Studien atau Islam Kunde dan Islam Wissenschaft. Sekarang lebih populer kalau di Berlin misalnya Anda lihat di Freie Universität di Berlin, itu prodinya namanya Islam Wissenschaft. Di tempat lain, di beberapa kampus lain masih pakai istilah lama Arabistik atau Islamistik gitu. Sejak kapan sebenarnya orang-orang Barat itu mulai, orang-orang Eropa mulai mengkaji Islam dan aspek-aspeknya? Lihat slide berikutnya. Sebenarnya sudah, kalau secara dokumentasi dari bukti-bukti tertulis kita dapati, itu persinggungan ini antara umat Islam dengan orang-orang Eropa itu mulai sejak Perang Salib. Dari Perang Salib itu mereka tidak hanya belajar, tidak hanya menjadi tahu bagaimana teknik militer orang-orang Islam. Oh, ternyata orang Islam itu hebat waktu itu, Perang Salib itu. Tapi ketika perang kolonial itu, mereka sudah temukan umat Islam itu sudah lemah secara militer, sudah kalah karena masih pakai pedang. Sementara mereka datang sudah pakai bedil, pakai senapan, pakai meriam, jadi bisa membunuh orang dari jarak jauh dalam jumlah banyak. Nah, kalau pedang itu kan tidak bisa membunuh langsung 100 orang atau 10 orang pedang. Satu orang aja kadang satu sekali pukul belum tentu mati kan. Jadi orang-orang Eropa sejak Perang Salib itu mereka mulai mengenal bagaimana umat Islam itu. Jadi, oh, mereka sembahyang, oh, mereka begini. Mereka belajar juga bagaimana membersihkan diri pakai sabun, bagaimana mandi pakai sabun. Jadi sebelum Perang Salib itu orang Eropa mandi nggak pakai sabun. Kalau Anda lihat itu kan ada filmnya kan, film Hollywood lah, yang orang pulang dari Perang Salib itu kan, karena pakai baju besi, baju besinya berat. Tapi kalau pakai baju besi itu ada lubang-lubangnya aja. Jadi kalau ditusuk oleh pedang itu tidak hanya bisa melukai, tapi tidak bisa membunuh. Nah, tapi kan berat kalau orang pakai baju besi. Nah, jadi tidak dibuka selama dalam peperangan itu sampai selesai. Jadi mereka juga selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan tidak mandi. Nah, ini oleh-oleh dari Perang Salib ini adalah semangat untuk mempelajari pemikiran orang Islam, keyakinan orang Islam, dan mempelajari kebudayaan orang Islam. Nah, mereka mulailah menerjemahkan Al-Quran. Kemudian sesudah Al-Quran, ini berikutnya. Jadi yang pertama kali mereka perhatikan itu apa sih pegangan umat Islam itu? Apa yang diyakini oleh umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka mereka terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, ini ada contohnya ya. Incipit lex saracenorum quam Al-Quran focam id est collectionem preceptorum ad suara prima. Ad suara prima itu surat yang pertama. Misericordi piungku Deo. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dulu, terus kemudian rabbil alamin universitatis creatori. Rabbil alamin. Kemudian maliki yaumiddin judicium cuius postremo die expectat. Kemudian iyyaka na'budu, nah, ini iyyaka na'budu voto simplici nos humiliemus. Kemudian iyyaka nasta'in adorantes ipsium suique manus supragium semitecque donum. Ini terjemahan awal dari surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Latin. Dan ini penerjemahan ini diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang artinya dilakukan oleh banyak orang di Prancis, di Jerman, di Itali tentu saja. Terjemahan yang paling terkenal itu terjemahan Ludovico Maracci. Itu naskah aslinya sekarang ini dijual 50.000 euro harganya. Bisa dapat untuk BMW ya. Tidak hanya Al-Qur'an yang diterjemahkan, tapi juga kemudian kitab-kitab orang Islam yang berkenaan dengan kedokteran, astronomi. Coba lihat, mulai sebelah kiri itu bukunya Ibn Sina, Kitabul Qanun Fitib. Kemudian buku Jabir Ibn Hayyan, itu Jabri Arabis, Filosofi Solertis. Kemudian yang sebelahnya itu buku Az-Zahrawi, ya, Kitab Tasrif, Liber Teoretika, Teorika Nekman Praktika Az-Zahrawi Is. Az-Zahrawi, Kitab Tasrif, buku tentang anatomi. Lalu sejak abad ke-16 dan seterusnya 16, 17 mulailah secara resmi pusat-pusat studi ketimuran, pusat-pusat studi Islam, jadi Arabic Studies, Studios Arabos, itu dibuka di Paris pertama pada tahun 1635, di Oxford dan di Cambridge. Bulan Februari kemarin saya dan rekan-rekan dari IAIN Lampung, kemudian dari IAIN Ponorogo, nah, kami berkunjung ke sini, Oriental Institute Oxford, yang ternyata sudah mulai dibuka di sana kajian tentang keislaman sejak abad ke-17, 1636 di Belanda, di Leiden. Tapi ini bukan yang pertama sebenarnya di Paris ini. Yang pertama di Italia, di Salamanca, di Roma, dan di Bologna. Sama Salamanca kalau nggak salah Spanyol ya, Spanyol. Jadi dari penerjemahan Al-Quran ke penerjemahan buku-buku sains, kemudian pembukaan secara resmi di kampus-kampus, pusat-pusat studi Islam dibuka. Nah, tapi pada saat yang sama muncul kemudian kajian-kajian yang sifatnya polemis. Jadi kajian-kajian yang ingin menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang salah, agama yang keliru, dan bahwa yang benar itu adalah agama Kristen. Dan di sini mulailah terjadi atau muncul banyak karya-karya yang negatif. Tapi selalu saja sebenarnya di setiap zaman itu ada semacam apa dialektika antara arus yang negatif dan arus yang positif. Kita juga menemukan buku-buku yang ditulis oleh orang Barat, orang-orang Eropa tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, yang berusaha mengatakan apa adanya. Ini bukunya misalnya Lancelot Edison, The First State of Mohammedism, or an account of the author and doctrine of the imposture. Impostor itu artinya kepalsuan. Jadi di satu sisi dia berusaha menceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain masih tetap itu paradigmanya, akidahnya itu adalah bahwa orang yang bernama Muhammad menurut Edison itu adalah nabi palsu. Ya, artinya apa? Ya mereka tetap dengan kekufurannya, dengan kekafirannya. Jadi mempelajari sirah sebagai sejarah. Jadi sama seperti misalnya Anda menulis tentang Mahatma Gandhi. Siapa itu Mahatma Gandhi, kemudian perjalanan hidupnya, perjuangannya, karir politiknya bagaimana, karir militernya seperti apa. Tetapi Anda tidak lalu mengikuti agamanya Gandhi. Nah, kemudian kalau misalnya Gandhi itu mengaku sebagai nabi, Anda bilang, ah itu bohong. Nah, contohnya begitu. Karya Adrian Relam, ini dua jilid, The Religione Muhammedica Libri Duo, ada dua buku tentang agama Muhammad gitu. Yang bisa dapat apa bisa kita simpulkan di sini sudah kelihatan bahwa artinya di dunia Islam, orang-orang Islam, para ulama kita menulis kitab tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Jadi menulis dengan iman, itulah yang kita temukan karya Ibn Kathir misalnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian karya yang awal kalau Sirah Ibn Ishaq, kemudian Sirah Ibn Hisham. Jadi kemudian Al-Qadhi Ayyad Ash-Shifa bi Huquqil Mustafa. Jadi kalau orang Islam menulis tentang riwayat hidup atau biografi Nabi Muhammad SAW itu dengan iman. Nah, kalau orang-orang ini menulis dengan kekufuran. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau Anda menulis dengan iman, Anda itu subjektif, dan kalau Anda menulis dengan kekufuran, Anda itu objektif? Jadi apakah kalau mau objektif itu harus kafir, dan kalau beriman itu menjadi subjektif? Ini masalah epistemologi. Sekarang atau begini, jangan-jangan justru sebaliknya, karena dia kafir maka dia subjektif. Tetapi jadi justru karena dia beriman dia objektif. Kalau kufur itu kan artinya tidak percaya. Misalnya begini, Anda menulis biografi Soekarno, tapi Anda mengingkari kehebatan Soekarno. Berarti Anda kufur. Kufur terhadap kehebatan Soekarno. Menurut Anda Soekarno itu ya gak hebat. Tapi Anda menulis biografinya. Kemudian dengan ada orang lain menulis biografi Soekarno, tapi dia beriman pada kehebatan Soekarno. Menurut dia Soekarno itu memang orang hebat. Apakah karya Anda itu karena Anda tidak percaya maka objektif dan karya dia itu jadi subjektif? Saya pikir objektif dengan objektif itu tidak diukur dari apakah Anda mengakui atau tidak mengakui sebenarnya kualitas objek kajian Anda. Nah, tapi di sini kita bisa tahu oleh sebab itu bahwa orang-orang Barat itu faktanya itu sudah lama mempunyai minat terhadap Islam, terhadap tokoh-tokoh Islam dan terhadap keyakinan umat Islam, terhadap Al-Quran, terhadap hadis dan macam-macam. Jadi mereka karena punya minat itu, mereka kemudian mempelajari secara serius, belajar bahasa Arab. Nah, sementara kita orang Islam sendiri kadang-kadang itu lebih serius belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Orang ini orang kafir, tapi serius belajar bahasa Arab. Sehingga nanti kalau mereka mati ditanya oleh malaikat, dia bisa jawab pakai bahasa Arab. Ini berlanjut ke dari tadi abad ke-16 masuk ini ke abad 17-18. Di akhir abad ke-18 tahun 1789 Napoleon membawa pasukannya ke Mesir. Nah, di situ dia tidak hanya membawa tentara tapi juga membawa rombongan profesor. Jadi ahli-ahli bahasa, banyak kan orang Yahudi sebenarnya. Jadi ahli-ahli bahasa-bahasa kuno, termasuk bahasa Arab. Jadi dia bawa tim peneliti ke Mesir. Nah di sini kesarjanaan Orientalis mendapat angin dan mendapat dukungan resmi dari pemerintah. Karena apa? Karena memang pada saat itu pemerintah-pemerintah di Eropa, pemerintah Prancis, pemerintah Jerman, pemerintah Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, mereka itu alasannya katanya untuk berdagang. Tapi sebenarnya mereka membuat koloni-koloni, ini kita ketahui bersama. Mereka datang ke Banten, datang ke Makassar, datang kemudian bikin pos di situ, bikin perkampungan di situ, kemudian lama-lama bikin benteng. Nah, habis itu mengadu domba Sultan A dengan Sultan B. Kemudian lama-lama mereka menguasai dan terakhir akhirnya mengeksploitasi, mempekerjakan para pribumi, orang-orang Islam ini. Pertama mempekerjakan sebagai memperbudak lah sebenarnya, sebagai buruh. Buruh paksa dan lain sebagainya itu kita ketahui. Dan yang paling parah, yang lebih buruk lagi, mereka mengkristenkan. Jadi sekarang sejak kapan orang Jawa masuk Kristen? Sejak ada orang Belanda. Sebelum Belanda datang tidak ada orang Jawa yang Kristen. Jadi orang-orang Eropa inilah yang tadinya mempelajari Islam dan mempelajari budaya-budaya orang Islam, akhirnya mereka berhasil mengkristenkan, memurtadkan orang-orang Islam. Nah, ini terjadi juga puncaknya yang paling jelas di slide berikutnya. Itu sesudahnya. Ini di Aceh. Jadi ada ini ahli ketimuran, Pak Christian Snook Hurkronya. Bacanya bukan Hurkronje, bukan ya, Hurkronya. Ini Hurkronya ini bisa bahasa Ibrani, bahasa Arab. Jadi dia minta dikirim ke Jeddah. Jadi ada konsul Belanda di Jeddah. Kemudian dari situ dia pergi ke Mekah. Jadi tinggal di Mekah. Kemudian dia mencatat semuanya itu. Dia melakukan observasi, jadi field survey, studi lapangan dengan foto-foto lengkap. Kemudian dia dikirim ke Aceh. Untuk apa? Jadi untuk membantu pemerintah, pemerintah Belanda menguasai tanah Aceh dan menguasai. Tapi untuk menguasai tanah, kalau tanah kan nggak bisa melawan. Yang bisa melawan adalah penduduk di tanah itu, orang. Nah, untuk menguasai tanah harus menguasai orang. Untuk menguasai orang, orang kan bukan badan. Orang itu bukan badan. Misalnya orang punya tangan, dia mukul karena apa? Karena pikirannya. Jadi untuk menguasai orang harus menguasai pikirannya. Nah, untuk menguasai pikiran orang, pikiran masyarakat, pikiran suatu bangsa, itu harus mengetahui isinya. Isinya akal itu apa? Pikiran itu mind. Nah, isinya itu apa? Isinya akal itu apa? Isinya akal itu bukan nasi, bukan toge, bukan. Isinya akal itu bukan tempe, bukan seperti itu. Isinya akal itu apa? Isinya akal itu adalah konsep-konsep. Keyakinan-keyakinan. Itu isinya akal. Kalau isinya tahu tadi toge, kan apa? Kalau isinya akal bukan, isinya akal itu adalah mafahim wa ma'ani. Pemahaman itu isinya akal. Cuman pemahaman itu kan sebagai unit-unit itu tidak kelihatan, karena akal itu bukan otak. Kalau otak itu organ, itu yang bisa dibelah, anda belah keluarkan, tapi jangan lakukan itu di rumah ya. Itu yang bisa dikeluarkan organnya, tapi konsep itu tidak. Apa konsep itu ada di dalam otak? Tidak ada. Yang isinya osinya otak itu yang belajar anatomi, tapi itu kan urat-urat, otot-otot, nerve. Neuron dan sebagainya, macam-macam namanya. Tapi isinya akal bukan itu. Isinya akal itu adalah ideas, concepts, meanings. Jadi misalnya gini, ngomong soal contoh isinya akal. Tuhan, T-U-H-A-N. Kalau T-U-H-A-N itu huruf, ya, T huruf, U huruf. Kalau disebut Tuhan, tentunya Tuhan itu jadi lafaz, itu jadi word, ya, lafaz. Tapi lafaz itu kan ada makna. Nah, kalau lafaz, word, kata-kata, itu bisa saya tulis di sini Tuhan. Bisa saya ucapkan Tuhan. Jadi Anda pun juga dengar Tuhan, Anda dengar Tuhan. Bunyinya dengar. Tapi makna dari Tuhan itu, apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Nah, itu ada di dalam akal. Nah, itulah yang mereka ingin pelajari itu. Apa sih isi akal dari umat Islam itu apa? Dan kalau sudah diketahui, kalau bisa itu diubah. Ya. Nah, kalau udah itunya sudah diubah, jadi otaknya nggak usah diubah, biarin aja begitu. Tapi bukan struktur neuronnya di dalam itu yang berubah, bukan. Tapi konsep-konsep, ide-ide, makna-makna itu yang mau diubah, mau diganti, mau ditukar. Nah, itu melakukannya dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, buat sekolah. Maka Belanda itu datang buat apa? Buat gereja. Setelah itu di sebelah gereja ada sekolah. Iya kan, sekolah-sekolah. Nah, jadi berarti sudah apa itu orientalis, dari mana, sekilas sudah kita ketahui. Sekarang siapa dan bagaimana cara orang-orang Eropa itu, orang-orang Barat ini mempelajari Islam, bagaimana? Lihat, yang pertama ini contohnya. Orientalis Jerman Theodor Noldeke, dia menulis, kan tadi ingat waktu definisi Edward Said, Orientalism is a writing, karya tulis apa? Geschichte des Koran, sejarah Al-Quran. Ini sudah lama ini buku ini, terbit tahun berapa itu? 1909. Itu rupanya edisi yang kedua. Tapi yang pertama kali terbit tahun 1860. Ini buku ini sekarang sudah ada terjemah bahasa Inggris resmi. Kemudian sudah terjemahkan ke bahasa Arab. Ada orang Indonesia, dosen di Makassar, dia buat rekonstruksi sejarah Al-Quran yang sebenarnya isinya itu, nah, itu saduran dari ini. Jadi ya cuma orang Indonesia kan waktu itu ya, waktu buku itu terbit, rekonstruksi sejarah Al-Quran di bedah katanya di UIN Ciputat. Kan banyak yang kebanyakan yang tidak tahu, walakin aktsarun nas la ya'lamun, termasuk Pak Quraisy Shihab memberikan kata pengantar, memuji, ini bagus. Ini buku ini dipersembahkan oleh pengarangnya Noldeke, dipersembahkan kepada siapa? Kepada Ignaz Bonsinger dan Christian Stutthofer, dua orang sahabat. Indah Barkai Un, tidak jelas ya di sini. Indah Barkai Un Verehrung, zugeeignet. Dipersembahkan katanya sebagai ungkapan terima kasih, rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Goldsinger dan kru-krunya. Metodenya disebut metode historis kritis. Jadi dia mulai Theodor Noldeke. Lihat aja nanti, cari di Google Noldeke, kemudian history The Quran, terbitan Brill yang versi Inggrisnya. Metode historis kritis ini, maksudnya metode analisis sejarah ini, sebenarnya diletakkan pertama kali oleh sahabatnya Martin Luther, namanya Matthias Flaccus Illyricus. Dia mengatakan begini, historia est fundamentum doctrinae, sejarah adalah asas dari ajaran agama, dari semua doktrin. Ajaran agama itu kan dua, dia akidah dengan syariah, keyakinan dan hukum dan aturan-aturan, kepercayaan dan aturan. Maksud dia begini, orang Kristen kalau mau mempercayai sesuatu dan kalau mau melakukan sesuatu, nah tadi kan mempercayai sesuatu itu akidah, melakukan sesuatu itu syariat. Artinya akidah maupun syariat Kristen harus didasarkan pada sejarah. Itu doktrinnya Protestan, ya. Historia est fundamentum doctrinae. Apa maksudnya sejarah? Sejarah itu adalah fakta. Sejarah adalah waqi', yang terjadi. Jadi kalau tidak terjadi, misalnya begini, memberikan misalnya gini kan, ada kan di Indonesia banyak sekali itu, bukan legenda, misalnya mitos. Jadi kan urutannya gitu, sejarah, kemudian legenda, kemudian mitos. Tangkuban perahu itu katanya, itu asalnya adalah perahu yang ditendang sama sang kuryang yang marah katanya, karena ayam keburu berkokok, kemudian ditendang, jadilah katanya, jadilah gunung. Itu fakta, itu kejadian benar-benar, atau sebenarnya cuma cerita khayalan saja misalnya, atau cerita yang dibuat-buat. Nah, menurut tadi sahabat Martin Luther, Illyricus, ajaran agama dan keyakinan agama harus didasarkan pada fakta, pada kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau itu tidak ada bukti sejarahnya, tidak bisa dibuktikan sebagai fakta, maka itu tidak boleh dijadikan dasar hukum agama ataupun dasar kepercayaan agama. Nah, ini yang kemudian banyak akhirnya meruntuhkan, memangkas, mengkorting jadi ajaran-ajaran Kristen. Dan ini yang kemudian dipakai. Jadi contohnya begini, misalnya Anda mempelajari misalnya Indonesia itu sebagai apa, dengan metode historis kritis. Nah, berarti Anda harus mendasarkan kesimpulan-kesimpulan Anda itu pada fakta-fakta keras, batu gitu. Nah, jadi misalnya gini, dulu ada namanya Kerajaan Sriwijaya. Apakah benar dulu ada Kerajaan Sriwijaya? Itu harus ada bukti kerasnya apa? Nah, itu dokumen misalnya, atau ada gedungnya, ada istananya. Nah, tidak bisa kalau hanya cerita-cerita aja begitu. Nah, ini mereka begitu. Jadi sekarang mereka mempelajari sejarah Al-Qur'an dengan metode historis kritis. Makanya mereka bilang, mana buktinya? Mana dokumennya? Mana prasastinya? Lalu ya, di abad yang berikutnya, lihat slide berikutnya. Ini sesudah Nol Deke, maka Alfonso Mingana ini asalnya orang Irak, Kristen, jadi Arab Kristen, asal Irak, kemudian pindah jadi warga negara Inggris, dan koleksi manuskripnya ratusan jumlahnya. Itu sekarang disimpan di Universitas Birmingham di Midland, ya, di tengah-tengah Inggris. Nah, saya tahun 2006 saya berkunjung ke situ, ke perpustakaan kampus Birmingham ini, dan berkesempatan lah melihat koleksinya Mingana. ini tahun 27, dia menulis begini, "The time has surely come to subject the text of the Quran to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible and the Greek of the Christian scriptures." Ya, kata dia, kalau kita orang-orang Eropa sudah menerapkan metode tadi, kritik teks terhadap katanya perjanjian lama yang dipegang oleh orang Yahudi dan terhadap perjanjian baru kitab sucinya orang-orang Kristen, maka kita harus menerapkan metode yang sama, metode kritik teks terhadap Al-Qur'an. Wow. Ya gitu. Dan ini seperti apa, seperti kur. Jadi kompak di Inggris, di Belanda, di Jerman, di Prancis, semuanya bilang, "Oh, ayo ayo ayo ayo ayo." Lihat backnya, Profesor Montgomery Watt dari Edinburgh University. Tulisannya Edinburgh, bacanya Edinburgh. Brah, bacanya ya. Edinburgh. Nah, bacanya gitu. Saya ketahuan kalau baca Edinburgh, berarti dia belum pernah ke Inggris atau dia bukan orang Edinburgh. Bukan orang sana asli. Kalau orang, jadi tulisannya Edinburgh, bacanya Edinburgh. Tulisannya Bordeaux, bacanya Bordeaux. Tulisannya Marseilles, bacanya Marseille. Profesor Montgomery Watt juga mengatakan sama, "Before any attempt is made to describe the development of Islamic thought, there has to be a radical critic of the sources." Kita perlu ya, sebelum kita mengkaji misalnya Islam atau teologi Islam, kita perlu mengkaji pertama sumber-sumbernya dulu secara kritis. Jadi perlu ada katanya kajian kritis terhadap sumber-sumber umat Islam. Nah, sumber-sumber itu yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah sumber-sumber tertulis. Jadi Al-Qur'an itu gimana? Nah, di sini mulai terjadi tekstualisasi. Jadi ini yang dikatakan logosentrisme. Jadi segala sesuatu harus dulu kalau secara historis kan segala sesuatu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, terus fakta itu harus dicatat, harus direkam secara tertulis, tidak hanya secara lisan. Jadi oral tradition yang disebut legenda itu tidak mencukupi. Nah, ini cara berpikirnya begitu. Tadi kan orientalism bisa writing dan vision. Kemudian tadi style of thought, the way of thinking, cara berpikir. Ya, begitu. Aplikasi dari metode tadi, metode historis kritis, itu ditunjukkan dengan sempurna oleh John Wansbrook dalam buku Quranic Studies, kajian tentang Al-Quran. Kemudian ini The Sectarian Milieu, jadi karyanya, tulisannya Wansbrook. Jadi Wansbrook bilang bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Nabi Muhammad. Jadi gini, dia memang sudah kafir. Kalau kafir kan dia bilang Al-Quran itu orang kafir. Kalau orang beriman, Al-Quran itu dari Allah. Kalau orang kafir bilang Al-Quran itu bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, dari siapa? Dan dari katanya dari Nabi Muhammad. Wasro bilang bukan dari Nabi Muhammad. Jadi dari siapa? Al-Quran itu dari para sahabat Nabi Muhammad. Jadi para sahabat Nabi Muhammad itulah yang bikin Al-Quran itu. Nah, ini sudah dan ini yang mempengaruhi tadi pengarang buku rekonstruksi sejarah Al-Quran juga. Orang Indonesia itu kasihan lah. Kita doakan mudah-mudahan dia sudah bertobat. Ada sebenarnya asumsi yang terselip di balik pendekatan tadi historis kritis itu. Asumsi itu apa sih? Asumsi itu is assumption is an unproven belief. Asumsi itu adalah kepercayaan yang tidak dibuktikan. Jadi dianggapan saja gitu, dianggapan. Jadi dianggap sebagai benar, walaupun tidak ada buktinya. Itu asumsi. Asumsinya apa? Anggapan yang tidak benar, yang belum dibuktikan kebenarannya itu, events like the rise of a new religion or a new social movement must be explained as historically dependent on previous and or contemporaneous one. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan munculnya satu agama atau satu gerakan di masyarakat itu harus dijelaskan bahwa itu bergantung pada kejadian yang sebelumnya atau kejadian yang semasa. Maksudnya begini, historical ini berarti pada maknanya, pada hakikatnya bergantung pada, kalau bergantung pada, Anda kan yang belajar ilmu sosial ngerti ya, ada independent dengan dependent variable. Kalau dependent itu berarti dia adalah impact, dia adalah akibat. Nah, yang independen itu adalah penyebab. Jadi dia bilang misalnya kalau Islam itu muncul di Arabia, di tanah Arab pada abad ke-7, maka kata dia kemunculan Islam itu harus dilihat sebagai dampak dari apa yang sebelumnya. Sebelumnya itu berarti agama apa yang ada sebelum Islam? Agama Kristen. Sebelum agama Kristen, agama Yahudi. Sebelum agama Yahudi, agama Islam. Jadi maksudnya agama Islam itu secara historis itu bergantung pada atau dipengaruhi oleh agama-agama sebelumnya dan atau agama-agama yang semasa, yang sezaman dengan itu. Ini asumsi. Kenapa asumsi ini? Kalau Anda belajar logika kan ada namanya major premise. Major premise itu berdasarkan logika induktif, nalar induktif. Dan nalar induktif itu adalah penyimpulan umum yang seringkali datanya, sampelnya itu sangat sedikit. Jadi memang untuk memahami kekeliruan ini, Anda harus ngerti itu juga, ngerti logika itu. Itu kan panjang lagi urusan yang kita terapkan harus pakai whiteboard. Ya begitulah kira-kira ya. Dari asumsi itu, lalu muncul ini korolarinya, turunannya. Jadi turunan dari asumsi itu adalah penyangkalan, the absolute the denial of the originality of any phenomenon under investigation. hati. Dari situ kemudian dikatakan bahwa tidak ada satupun agama itu yang orisinal, yang asli, yang tidak bergantung, yang tidak dipengaruhi, yang tidak bergantung pada, tidak dipengaruhi oleh, atau tidak meminjam dari ajaran-ajaran, tradisi-tradisi agama yang sebelumnya atau yang sezaman dengannya. Dari sini kemudian dibuatlah sejumlah teori. Itu theory of influence, theory of origins, theory of borrowing, theory of evolution, theory of development. Kenapa pakai bentuk plural, bentuk jamak? Karena memang ada banyak. Nah, jadi bukan hanya dari yang umum agama, nanti masuk secara spesifik tentang Quran, tentang hukum, tentang syariah, kemudian nanti tentang akidah, kemudian nanti tentang sejarah Islam, dan terus tentang tafsir, tentang hadis. Nah, ini kira-kira 10 tahun yang lalu, ini hasil simposium di Eropa, Method and Theory in the Study of Islamic Origins, asal usul Islam. Sayang sekali ya, ini apa tidak bisa lebih, coba bisa dikecilkan nggak supaya lebih tulisannya lebih tampak, bisa fokusnya itu. Namanya kan in focus, tapi ini tidak fokus, pecah. Bukan yang sebelum itu. Ya ini dikecilkan lagi itu, bukan? Ya. Bukan dikecilkan apa? Di view-nya, persentasenya di. Ya. Sekarang contoh-contohnya, pertama ini teori pengaruh, theory of influence. Lihat slide berikutnya. Tadi kan theory of influence and origin, ini the origins of the Quran, the origins of Islamic jurisprudence. Origins. This is about the business of origins. Origins itu kalau bahasa Jermannya ini Ursprung. Jadi yang sini Joseph Horowitz menulis Alte Ursprung des Islam. Ada yang belum belajar bahasa Jerman? Usia, umur, usia, dan asal usul Islam. Ini artikel ditulis tahun 1900-an sebelum Soekarno. Soekarno juga mungkin baru lahir, sudah mempelajari hadis. Menulis tentang sanad. Isnad itu penyandaran. Kalau sanad itu sandaran. Isnad itu penyandaran. Kalau sanad itu sandaran. Sandaran apa? Sandaran otoritas. Nicholson menulis ini buku sudahnya A Literary History of the Arabs, sejarah kesusastraan Arab. Maksudnya kesusastraan ini bukan novel, cerpen, bukan. Jadi definisi literatur menurut mereka itu anything written on any subject by anyone in any language, anytime, anywhere. Ada yang bisa ngulangi? Apa itu literatur? What is literature? It's something written. No. Literature is anything written by anyone on any subject in any language, anytime, anywhere. Jadi surat cinta kakek Anda kepada nenek Anda itu adalah literatur. Coret-coret di dinding yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, coretan di dinding itu adalah literatur. Coretan itu bahasa kerennya inskripsi. Coba kan kalau sebutnya inskripsi, wah kelihatannya wah ini mesti orang UI ini. Kalau coretan, wah ini Iwan Fals. Itu literal. Nicholson bilang, Muhammad pick up all his knowledge of this kind of the Quran by hearsay and makes a brave show with such borrowed trappings, largely consisting of legends from the Haggadah and Apocrypha. Ini kesimpulan dia. Jadi menurut dia, nah kalau Nicholson ini sebelum Once Book. Jadi kalau orientalis-orientalis awal memang sudah kafir. Mereka bilang Al-Quran itu bukan dari Tuhan, tapi dari ada karangan Muhammad. Mereka orang kafir, jelas. Nah, Nicholson bilang, dan ini lalu dari mana ini katanya Nabi Muhammad ini bisa mengarang Al-Quran yang isinya tentang Nabi Musa, tentang ini, tentang Nabi Adam dan sebagainya, kata dia. Oh itu ngambil-ngambil Nabi Muhammad itu ngambil-ngambil dari Haggadah, ini tradisi Yahudi, dan dari Apokrifa, dan dari tradisi Kristen. Itu tadi yang dia bilang theory of influence, theory of borrowing, terpengaruh oleh dan meminjam dari. Lalu di kalangan orang Yahudi ada namanya Abraham Geiger. Lihat sesudahnya itu. Ya. Oh iya, tadi. Ya, tadi. Ya, itu. Abraham Geiger, dia tulis ini esai sebenarnya yang memenangkan hadiah sebagai juara pertama waktu itu pada perlombaan. Judulnya Washat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen. Apa yang dipinjam oleh Muhammad dari agama Yahudi. Dan orang lain ini Charles Torrey, orang Amerika, dan tulis The Jewish Foundation of Islam, dasar-dasar Islam yang berasal dari agama Yahudi. Terus George Vajda, Jew Musulman et Jew Juif. Tulis ini dia jadi perbandingan. Jadi semua tidak hanya Al-Quran, tapi juga syariat Islam, kemudian hadis-hadis, akidah dan lain sebagainya, itu semua dibandingkan. Oh ini ada. Ini sama seperti begini kalau saya gambarkan. Misalnya saya dijemput oleh siapa namanya? David. Nah, saya dijemput ke rumahnya David. Baru masuk, kemudian saya lihat mobil tuh, ini mobilku mirip mobil saya ini. Nah, dia bilang ini David mau, ini mesti minjem mobil saya ini. Kemudian masuk lihat ya rak sepatu. Oh, ini sepatunya mirip sepatu saya ini. Nah, jadi begitu orientalis ibarat orang yang masuk rumah, kemudian setiap barang yang dia lihat itu dia bilang itu ini pinjam atau niru. Niru, ini niru sepatu saya, niru rumah saya, niru jendela saya, niru begitu. Begitu ininya. Jadi tapi itu kan kesimpulan. Oh, ini pintunya kok mirip pintu rumah saya. Berarti Anda niru karena sama atau karena mirip. Jadi berarti Anda niru. Jangan-jangan nanti nyopot pintu rumah saya gitu kan, langsung telepon ke rumah. Pintu rumah saya masih ada enggak? Nah, gitulah ini cara kerjanya. Sebenarnya sama juga. Kalau lihat Anda bilang, kok seperti anak-anak? Memang seperti anak-anak. Coba, air terjun yang paling besar di Afrika. Apa namanya air terjun apa? Air terjun Victoria. Air terjun Victoria. Itu kan sama aja dengan anak-anak. Jadi, misalnya saya bawa anak saya jalan berkunjung ke rumahnya Pak Agas. Kemudian anak saya lihat ada mobil-mobilan. Oh, ini mobil-mobilan saya. Nanti dia pegang lagi, dia lihat boneka. Oh, itu boneka saya. Ya, gitu. Dia orang barat gitu. Datang ke ini kemudian dia kasih nama. Oh, kampung ini namanya. Itu lihatlah Darwin kan. Kalau Anda pergi ke selatan, ada benua itu di selatan di bawahnya. Bawahnya timur-timur itu semua nama-nama Melbourne nama-nama dari sana semua. Jadi datang ke kampung orang dia kasih nama kampungnya ya gitu kan. Lihat air terjun, oh ini air terjun Sultan Salahuddin misalnya gitu. Oh ini air terjun di Ponorogo gitu. Kayaknya mungkin kita karena kedahuluan. Kalau kita seperti itu bisa juga nanti Anda datang nanti ke misalnya datang ke Inggris, kemudian lihat air terjun namakan ini air terjun Gajah Mada. Anda kan tertawa karena Anda anggap itu lucu, tapi itu yang mereka lakukan. Makanya di Malaysia sempat ada kontroversi. Ada namanya pantai Port Dickson. Port itu kan dulu benteng dan pelabuhan. Sini kan fort. Pelabuhan Dickson ya nama orang Inggris, mungkin jenderal Inggris dulu. Itu mau diganti. Jadi port itu pelabuhan. Jadi diganti pelabuhan damai kalau nggak salah. Karena orang Malaysia suka menyingkat kan. Jadi Kuala Lumpur KL gitu. Kemudian Port Dickson PD gitu dia. PD kalau kita PD. Ya PD mau diganti jadi pelabuhan damai Port Dickson itu. Tapi kemudian ribut lah, wah ini ya kayak orang-orang PDI di sini lah. Oh itu lupa pada sejarah. Ada yang satu lagi bilang, enggak, itu kan pantai itu sudah ada sebelum Pak Dickson itu datang. Kenapa dinamakan Port Dickson itu? Seolah-olah Pak Dickson itu yang bikin pantai itu. Jadi masalah penamaan ini masalah yang boleh dibilang serius, boleh dibilang enggak serius. Contohnya Makassar jadi ujung pandang, dan yang balik lagi Makassar lagi sekarang. Ya, masih soal baru. Jadi ini tulisan-tulisan orientalis. Abraham Kach, dia tulis Judaism in Islam, Biblical and Talmudic Backgrounds of the Quran and its Commentaries. Kemudian perbandingan lagi, perbandingan antara fikih Islam dengan fikih Yahudi, Islamic and Talmudic Jurisprudence. Terus tadi theory of origins, theory of influence, theory of borrowing. Sekarang ini theory of development. Ya, perkembangan. Kan ada dalam di Indonesia sejarah perkembangan pemikiran Islam. Suka kali itu perkembangan. Tapi kalau lihat perkembangan itu kan dari kata-kata kembang. Kembang itu kan bunga. Ini kok berkembang terus, sudah berbuahnya kapan? Harusnya sih pertama sejarah perkembangan, terusnya sejarah perbuahan gitu, atau pembuahan gitu kan. Terus jadi sejarah perkembangan, misalnya sejarah perkembangan Islam, nanti ada sejarah panen Islam gitu kan. Habis buah masa berkembang saja. Ini kembangnya jatuh tidak jadi buah. Habis berbuah kemudian dipanen, sejarah panen Islam gitu kan. Habis panen baru jual pasar induk. Sejarah penjualan Islam harusnya gitu kan. Jadi, ini apa? Dari mana ini perkembangan? Nah, kita ikut-ikutan aja, latah aja gitu kan. Orang Barat perkembangan. Itu kalau zaman dulu orang Betawi banyak yang latah itu. Itu latah gitu. Jadi mending kalau latah ngerti, itu latah bloon gitu kan, latah bloon. Perkembangan. Ini Goldsiha menulis banyak artikel yang dikumpulkan dalam sebuah buku itu Muhammadanische Studien. Jadi maksudnya dia sebenarnya kajian-kajian tentang kemuhammadan. Maksudnya itu kajian tentang Muhammadiyah, tapi kajian-kajian keislaman. Nah, di salah satu artikelnya tentang hadis misalnya, ini dia mengatakan for us. Ini terjemahnya ya. Dia nulis dalam bahasa Jerman ini. Ya, hadis wird uns nicht als Dokument für die Kindheitsgeschichte des Islam, sondern als Abdruck, der in der Gemeinde hervortretenden Bestrebungen aus der Zeit seine reiferen Entwicklungsstadien dienen. Kata dia, menurut kami hadis itu bukanlah rekaman tentang sejarah awal Islam, akan tetapi merupakan kumpulan dari pendapat-pendapat berbagai kelompok yang berselisih, yang bertikai pada saat itu di artinya pada kurun pertama dan kedua Hijriah. Jadi dia bilang yang menggambarkan tadi perkembangan, maksudnya perkembangan itu berarti adanya tahapan-tahapan. Jadi dulunya misalnya kecil, lama-lama jadi besar. Dulunya sedikit, lama-lama jadi banyak. Jadi menurut dia ajaran Islam itu tadinya sedikit, tapi lama-kelamaan jadi membengkak, jadi banyak. Dan itu menurut dia hadis-hadis itu adalah ini apa kesimpulan ini objektif atau subjektif, ilmiah atau tidak ilmiah, inilah yang harus dikaji karena ini pendapat. Jadi orang yang mempelajari Islam bukan dengan iman dan juga bukan dengan niat yang baik. Pendapat Goldsiher ini diteruskan oleh orang namanya Yosef Shah yang kemudian fokus. Jadi tadi kan dari Islam tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, kemudian tentang Quran, kemudian tentang hadis. Lebih fokus lagi oleh Shah hadis hukum. Lihat sudah ini ya. Ya. Yosef Shah fokus pada hadis-hadis hukum. Sesudahnya, kemudian kajian mengenai sirah. Nah, tadi diantara yang dijadikan agenda oleh para orientalis ini adalah rekonstruksi peristiwa sejarah Islam. Nah, rekonstruksi itu berarti kan membangun kembali, berarti membuat ulang, jadi menyusun ulang. Kalau menyusun ulang itu, kalau Anda pernah main Lego ya, Lego. Nah, misalnya Anda sudah buat pakai Lego itu, misalnya menara Monas misalnya gitu. Nah, kalau rekonstruksi itu berarti Anda bongkar dulu, bongkar, kemudian bikin baru. Nah, rekonstruksi itu bikin baru. Jadi copotin dulu satu-satu. Jadi menurut dia narasi yang diutarakan, yang dikemukakan oleh para ilmuwan muslim itu jangan diterima. Tadi seperti tadi misalnya Anda pulang, kemudian kata ibu itu silakan makan, ibu sudah masak. Tapi Anda bilang, masak apa bu? Ibu sudah masak rawon. Oh, bukan begini bu masak rawon. Jadi itu rawon itu Anda kalau rekonstruksi itu berarti kuahnya dibuang, kemudian dagingnya dimasak lagi, dibikin lagi rawon yang baru. Karena apa? Karena berarti kan Anda tidak percaya dengan menurut Anda ibu tidak kompeten, tidak mampu untuk bikin rawon yang benar, dan caranya ibu salah bikin rawon, dan rawon itu bukan seperti itu. Cara pandang tadi ya, style of thinking oriental. Ini melihat hazanah dan apa yang disampaikan oleh ilmuwan muslim. Ini kitab Imam Bukhari. Orang Islam bilang, oh, tafsir itu begini, hadis itu begini, Quran itu begini, syariah itu begini. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Harus ditulis lagi, harus dikaji lagi, harus dikritisi lagi. Lalu restorasi. Jadi restorasi ini berarti menyusun ulang ya. Jadi menyusun sempurnakan. Jadi menyusun utuh gitu. Karena asumsinya berarti anggapannya adalah apa yang ada itu sudah tidak sempurna. Nah, jadi ada bagian-bagiannya yang hilang, atau bagian-bagiannya yang copot, atau ada bagian-bagiannya yang terlupakan. Maka perlu restorasi. Ini kan istilah yang semua di arsitektur ya, restorasi gedung. Ini teks, jadi Al-Quran. Al-Quran itu kan sudah ada 30 juz dari ini. Nah, itu menurut dia enggak, kita harus cari lagi. Jangan-jangan ada surat-surat ayat-ayat Al-Quran yang ketinggalan. Itu yang dibilang restorasi. Maka mereka membuat namanya edisi kritis Al-Quran. Lu lihat sudah. Dan ini yang diikuti oleh sebagian. Jadi lihat slide yang berikutnya. Sebagian orang Indonesia menulis artikel, kita perlu edisi kritis Al-Quran. Sekarang jam pukul berapa nih? Belum belum belum waktu sholat kan? Azan belum? Belum, Ustaz. Sekitar ya. Oh, ya. Bisa bisa kita selesaikan. Puncaknya itu terjadi tahun 2004. Ya, 2004. 2003 loh, pasti 2003, Juli 2003. Lihat ya, bisa sudahnya. Ada buku terbit di Jerman yang kemudian diliput di Newsweek dan juga oleh Gatra. Di Suho Akamaisha Lesa Deskola. Lihat saya. Ini cara membaca Al-Quran menurut dialek Aramaik, Siriak Aramaik. Jadi Luxembourg ini nama pena, bukan nama aslinya dia. Dia kayaknya takut. Jadi dia mengklaim, dia mendakwa, mengatakan bahwa selama ini umat Islam, termasuk ulama-ulama tafsir, itu keliru, banyak salah paham terhadap Al-Quran, salah tafsir, salah paham. Itu karena apa? Karena salah baca. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Al-Quran itu berasal dari, dipengaruhi oleh Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya katanya ayat, sejumlah ayat yang berkenaan dengan perjanjian baru, dengan tradisi Kristen. Jadi kata dia itu banyak lapas-lapas dalam Al-Quran itu berasal dari bahasa Suryani, bahasa Aramaik, dan itu katanya itulah yang disalah baca, disalah pahami, dan akhirnya disalah tafsirkan, kata Luxembourg. Ini sudah diterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris kira-kira 5 tahun yang lalu gitu. Kemudian pendekatan yang masih sebenarnya berhubungan dengan ini, itu yang disebut pendekatan kesusastraan. Jadi menganggap Al-Quran itu sebagai piece of literature, sebagai karya sastra, sebagai karya tulis karangan manusia. Jadi Al-Quran bukan wahyu. Al-Quran itu dianggap sebagai buku seperti bukunya tulisannya Pramudia dan Tatu. Ya, seperti itu aja. Jadi sebagaimana novel dan berbagai jenis karya tulis itu ada pengarangnya, maka Al-Quran itu juga ada pengarangnya. Dan pengarangnya mesti manusia. Dan kalau Al-Quran itu dikarang oleh seorang atau beberapa atau manusia, dikarang oleh manusia satu atau beberapa orang, maka Al-Quran itu mesti itu memantulkan alam pikiran dan juga situasi dan kondisi pengarangnya. Ini yang disebut literary approach, dan ini yang diangkat sebenarnya yang belajar sastra Inggris atau pokoknya belajar linguistik ngerti nih. Jadi literary criticism. Dan ini yang kita lihat pada buku Quranic Studies dari karangan John Mansbrook, dan ini buku yang diedit oleh Stephen Will, The Quran as Text. Jadi Al-Quran itu dilihat sebagai teks, bukan sebagai wahyu, bukan sebagai kalamullah. Ini semua pendekatan orientalis. Dan ini yang sayang sekali, yang kita sayangkan diikuti oleh sebagian dari umat Islam di kampus-kampus. Yeah. Terus. Ini. Ya. Jadi Al-Quran ini as ini civil atau lex Islamica, jadi hukum Islam yang mungkin dia menemukan di surah Al-Baqarah itu banyak hukum-hukum dilarang begini, dilarang begitu, disuruh begini, disuruh begitu. Dan ini kemudian jadi disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu sebagai pengarang Al-Quran. Jadi Syi'i ibn bin Abdullah. Terus ditambahkan Sobro Profetai Nabi palsu. Jadi ini inilah yang Anda harus ketahui. Jadi bahwa para sarjana barat, orang-orang Eropa, Amerika, Australia itu mempelajari Islam itu dengan ideologi, dengan akidah. Akidahnya apa? Akidahnya adalah kekufuran. Mereka mempelajari Islam bukan dengan dan karena yakin bahwa Islam itu agama dari Allah, bukan. Ya terus tidak usah lama-lama ini ya, maksud saya jadi supaya saya tidak nunggu terus. Ini contoh jurnal-jurnal akademis yang diterbitkan oleh Orientalis. They look at Islam as a subject of study or as a kind of symbol for the focus of their research and not as a divine truth and guidance for mankind. Menurut mereka, Islam itu adalah objek kajian. Jadi bukan kebenaran yang berasal dari Tuhan, bukan. Apalagi sebagai petunjuk untuk manusia. Nah ini kan beda cara pandang, beda paradigma. Maka sebenarnya produk dari Orientalisme ini, kalaupun mau berbicara tentang Islam dan umat Islam atau tentang aspek-aspek ajaran Islam, itu sebenarnya adalah isinya itu lebih sering misrepresentatif dan distortif dan subjektif. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kajian orang barat itu objektif, kenapa? Karena mereka mengkaji Islam dari luar. Kalau dari luar itu objektif, kalau dari dalam itu subjektif. Itu saya pikir terlalu sederhana. Jadi kalau Anda misalnya merokok di dalam ruangan, nah itu Anda merokok secara subjektif. Kalau Anda keluar baru merokok, Anda merokok secara objektif. Jadi masa luar dalam menjadi ukuran objektif atau subjektif. Jadi kalau begitu menteri dari dalam negeri, menteri subjektif. Menteri luar negeri, menteri objektif. Pendekatan Orientalis ini mengumpulkan data itu katanya for the sake of research, tanpa peduli apakah Islam itu benar atau tidak benar, dan tanpa mempedulikan keyakinan umat Islam. Islam itu dikaji sebagai fenomena sosial, sebagai gejala kemasyarakatan, dan sebagai jadi produk sejarah, produk budaya, produk masyarakat, dan juga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat. Saya sudah sampai di sudahnya tadi. Kenapa sih mundur? Ya. Biasanya kan kalau presentasi itu untuk laptopnya di sini, kalau di atas itu bid'ah. Lagi nanti kita lanjutkan insyaallah, karena belum ada dialog. Mungkin sudah salat asar, jadi sekarang kita break di sini, kita istirahat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ilmunya? Dicatat dia tidak lupa. Dan apalagi yang mau bertanya, jangan lupa juga jika tidak keberatan ya santun iman. Biasanya yang suka nge-tweet nih, di-tweet juga. Dan semoga ada oleh-oleh yang ulang kalau misalnya nanti tweetnya bagus. Ya, habis asar seperti biasa nanti lanjutkan sebentar sekaligus nanti tanya jawab. Sebagaimana biasanya teman-teman untuk bisa menjaga kebersihan nanti pas istiqomah. Udah pada makan ya perempuan ya, beberapa sudah ngambil snack. Baik, yang lain lagi silakan ngambil snack sama persiapan puasa dimakan setelah asar. Demikian mungkin sesi awal, kita lanjutkan lagi barang asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu untuk apa? Oh, berapa snack?